Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan membaca syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada penjelasan beliau tentang maziyatu Ahli sunnati wal jamaah ala sa'iril firaq ad-dalah. Keistimewaan dari ahlu sunnah wal jamaah, as-salafiyun, at-ta'if al-mansurah, al-firqatun najiyah, dibandingkan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang mana dari ucapan Al-Mu'allif Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala di dalam matan, Balhumul wasatu fi firaqil ummah. Bahkan ahlus sunnah wal jamaah mereka itu al-wasat, pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada di umat ini. Kama annal ummata hiyal wasatu fil umam. Sebagaimana umat Islam itu sendiri adalah umat yang pertengahan di antara umat-umat yang ada. Sebelum kita lanjutkan rincian dari penjelasan prinsip al-wasatiyah, pertengahan dari ahlus sunnah wal jamaah jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang ada di umat ini, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala penjelasan tentang bahwasanya umat Islam itu sendiri juga merupakan umat pertengahan dibandingkan umat-umat yang ada sebelumnya. Dijelaskan, beliau mencontohkan, misalnya dalam permasalahan hakullah, misalnya dalam permasalahan hak Allah subhanahu wa ta'ala, umat Islam adalah umat yang pertengahan jika dibandingkan dengan Yahudi maupun Nasara. Bagaimana itu? Kanatil Yahudu tasifullaha ta'ala bin naqais. Orang-orang Yahudi itu di antara sifat tercela yang ada pada mereka, mereka lancang di dalam mensifati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat kekurangan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, di antara ucapan keji orang-orang Yahudi ketika mensifati Allah dengan sifat yang kurang, yadullahi maglulah, kata mereka, tangan Allah itu terbelenggu. Maka Allah bantah ucapan mereka, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dan sebelumnya Allah cela mereka, ghullat aydihim, bahkan tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Ini diantara contoh bagaimana orang-orang Yahudi itu lancang di dalam mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan, sehingga menyamakan Allah dengan makhluk, menyerupakan Allah dan menggabungkan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ini orang Yahudi. Sebaliknya, orang Nasara, kaum Nasara, di dalam hak Allah, sebaliknya, mereka menjadikan makhluk yang lemah memiliki sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah. Sebagaimana sikap hulu mereka terhadap Isa ibnu Maryam alaihi salam. Makhluk. Ya, walaupun beliau seorang nabi dan rasul, tapi tetap makhluk. Adapun orang-orang Nasara mensifati Isa bin Maryam dengan sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat rububiyah dan uluhiyah, sehingga akhirnya mereka menyembahnya. Adapun umat Islam adalah umat yang pertengahan. Tidak mensifati Allah sifat kurang dan tidak menjadikan makhluk memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ya. Ini dalam permasalahan hak Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam permasalahan hakul anbiya, hak para nabi, umat Islam juga pertengahan. Yahudi, al-Yahud, dalam menyikapi Isa ibn Maryam, mereka mengingkari kenabian dan kerasulan Isa ibn Maryam. Mendustakan kenabian dan kerasulan Isa ibn Maryam. Sebaliknya, orang Nasara gulu berlebihan di dalam menyikapi Isa ibn Maryam sampai menganggapnya sebagai anak Tuhan. Menuhankan Isa ibn Maryam. Ini dua ekstrim, orang Yahudi dan orang Nasara. Adapun umat Islam, umat yang pertengahan. Amanat bihi biduni ghulu. Beriman dengan Isa ibn Maryam alaihissalam tanpa ada sikap ghulu. Beriman bahwasanya Isa ibn Maryam adalah nabi dan rasul, dan bersamaan dengan itu dia tetap seorang makhluk, hamba. Demikian sikap pertengahan umat Islam di dalam hak para nabi. Begitu pula di dalam contoh yang berikutnya, dalam permasalahan al-ibadat, dalam tata cara atau ritual peribadatan, umat Islam juga umat yang pertengahan. Di antara sikap ekstrim orang-orang Yahudi dan sikap tafrid, sikap jafa, sikap meremehkan dan menyepelekannya orang-orang Nasara. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, An-Nasara yadinunallaha atau yadinuna lillahi azza wa jal bi'adami at-tahara. Ciri khas umat atau kaum Nasara, mereka beribadah kepada Allah tanpa memperhatikan at-tahar, tanpa memperhatikan bersuci. Sampai mereka tidak memperhatikan kesucian badannya, kesucian pakaiannya ketika beribadah kepada Allah. Mereka tidak mensucikan badan, pakaiannya dari kotoran, dari najis. Bahkan di antara mereka ada yang buang air kecil. Dan air najisnya itu menimpa pakaiannya dan badannya. Lalu mereka langsung menegakkan sholat. Berdiri dan sholat di gereja mereka tanpa melakukan toharah. Ini ciri khas orang-orang Nasara. Tidak perhatian dengan kebersihan dan kesucian di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang-orang Yahudi ghulu dan ifrat di dalam permasalahan bersuci. Sampai jika salah seorang di antara mereka tertimpa pakaiannya dengan najis, maka mereka akan memotong bagian baju yang terkena najis tersebut. Mereka gunting, karena mereka meyakini bahwasanya pakaian yang terkena najis tidak bisa disucikan dengan air. Ini orang-orang Yahudi. Dalam beribadah berlebihan. Mereka juga tidak mau ketika wanita sedang datang bulan, sedang haid. Ya, mereka gulu. Tidak mau berkumpul dengan istrinya yang sedang haid. Tidak mau bertemu dengannya. Tidak mau duduk semeja dengannya untuk makan. Ya, demikian. Jadi wanita-wanita Yahudi yang haid itu dikucilkan. Dijauhkan. Ya, karena mereka menganggap wanita yang haid sangat najis. Tidak boleh didekati. Ini sikap gulu pada orang-orang Yahudi. Maka Islam datang dengan rahmah, dengan prinsip al-wasatiyah, pertengahan, baina ifratil Yahud wa baina tafritin Nasara, dalam permasalahan al-ibadat. Ya. Islam disyariatkan padanya at-taharah, bersuci. Ya. Ketika baju terkena benda najis, maka bisa disucikan dengan dicuci. Dicuci bagian yang terkena najis, dan bisa kemudian sholat dengan bagian tersebut jika najisnya telah hilang. Begitu pula wanita-wanita yang haid tidak dijauhkan, tidak dikucilkan. Ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Demikian diantara bentuk contoh prinsip al-wasatiyah pada Islam. Ya. Bahwasanya Islam ini umat pertengahan. Umat yang adil. Tidak seperti orang-orang Yahudi maupun Nasara yang memiliki sikap gulu atau ifrat, berlebihan, dan orang-orang Nasara yang memiliki sikap tafrid atau meremehkan. Baik, kita lanjutkan ucapan atau penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang berikutnya. Qala syarih rahimahullah, fal jahmiyatu yu'attiluna sifatillahi wa asma'ahu. Maka kelompok al-Jahmiyah, mereka menolak sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Wal musyabbihatu yuthbitunaha wa yaquluna yadun kayadi. Adapun sebaliknya al-musyabbihah, yakni ahlut tashbih, mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi mengatakan apa? Yadun kayadi. Menetapkan tangan, sifat tangan bagi Allah, tapi meyakini bahwasanya tangan Allah seperti tanganku. Subhanallah. Wasautun kasauti, menetapkan sifat saut, suara bagi Allah, tapi mereka mengatakan suara Allah seperti suaraku. Itu menyamakan suara Allah dengan suara makhluk. Waliyadubillah. Wa qadamun kaqadami, menetapkan sifat kaki, qadam, bagi Allah, dan meyakini bahwasanya kaki Allah sama dengan kakiku. Ini perkataannya orang-orang al-musyabbihah, ahlut tashbih. Yumathiluna wa hadha munkarun azim. Mereka melakukan tamthil, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, dan ini adalah kemungkaran yang besar. Keyakinan yang sangat batil dan mungkar. Wa kufrun wa dhalalun, bahkan kekufuran dan kesesatan. Fahum wasatun baina ahli ta'tilil jahmiyati wa baina ahli tamthili al-musyabbihati. Maka al-sunnah wal jamaah, mereka pertengahan di antara kelompok ahlu ta'til, penolak sifat dan nama Allah, jahmiyah, dan di antara ahlu tamthil al-musyabbihah, kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Wahum wasatun fi babi af'alillah. Selesai dari penjelasan tentang apa? Bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah pertengahan di dalam permasalahan al-asma was sifat. Beralih ke permasalahan berikutnya. Ahlu sunnah, mereka juga pertengahan di dalam pembahasan atau permasalahan af'alullah. Fi babi af'alillah. Dalam permasalahan af'alullah. Af'al bentuk jamak dari apa? Dari fi'il, perbuatan. Dalam permasalahan perbuatan-perbuatan Allah, keyakinan dan akidah tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, al-sunnah juga pertengahan di antara bainal wa'idiyah wal qadariyah. Di antara kelompok al-wa'idiyah dan qadariyah. Bagaimana keyakinan atau akidah al-sunnah terkait dengan af'alullah? Dijelaskan beliau pada kalimat yang selanjutnya. Yuthbituna af'alallahi wa annaha haqqun. Al-sunnah wal jamaah menetapkan perbuatan-perbuatan Allah dan meyakini bahasanya itu adalah hak. Bahasanya Allah berbuat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Fahuwa jalla wa ala yanzilu ila sama'id dunya kulla laylatin. Di antaranya bentuk af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang diyakini dan ditetapkan oleh ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya dia, jalla wa'ala Allah, turun ke langit dunia setiap malam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthil lailil akhir. Sebagaimana sabda Rasul, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan dan meyakini tanpa keraguan sedikit pun, setiap malam Allah turun ke langit dunia, waktunya kapan? Di sepertiga malam terakhir. Tidak kemudian menolak sifat tersebut atau perbuatan Allah tersebut dengan logika-logika yang menjadikan seseorang mengkhayalkan kaifiyah bagaimana Allah turun. Di antara logika-logika yang biasa dipakai oleh orang-orang yang menolak sifat an-nuzul bagi Allah, mereka mengatakan, bisa jadi di tempat kita waktunya sepertiga malam terakhir. Di tempat lain, belum. Dan sebaliknya, ketika di tempat kita sudah lewat sepertiga malam terakhir, di tempat lain, pasti ada yang masih mengalami waktu sepertiga malam terakhir. Kalau begitu Allah senantiasa turun ke langit dunia. Karena setiap waktu pasti mesti ada daerah yang mengalami waktu sepertiga malam terakhir. Ini diantara logika yang biasa didengung-dengungkan oleh orang-orang yang menolak sifat an-nuzul bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak mempertanyakan kaifiyah, bagaimana Allah turun. Ya. Tidak menolak sifat Allah yang telah tetap di dalam hadis yang sahih dengan logika-logika yang rusak seperti itu. Maka Allah maha mampu dan Allah berkehendak berbuat apa yang Allah kehendaki. Nah, contoh yang lain. وَيَبْرُزُ لِعِبَادِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَرَوْنَ وَجْهَهُ الْكَرِيمِ. Meyakini bahasanya Allah menampakkan dirinya kepada hamba-hambanya di hari kiamat nanti, sampai mereka, para hamba tersebut, bisa melihat wajahnya yang maha mulia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Kama yarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahabun subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya para hamba bisa melihat Allah di hari kiamat nanti sebagaimana mereka melihat matahari di hari yang cerah. Tidak ada awan di bawahnya sedikitpun. Ya. Wayardha wa yaghdab. Dan juga diantara af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah yang ditetapkan oleh Ahlussunnah berdasarkan dalil yang sahih adalah sifat ridha. Wayardha, Allah ridha. Wa yaghdab, Allah memiliki sifat al-ghadab, marah, murka. Wa ya'muru wa yanha, Allah memerintah dan melarang. Wa yakhluqu wa yarzuq, dan Allah menciptakan serta memberikan rizki. Fa'af'aluhu thabitatun lahu subhanahu wa ta'ala. Maka perbuatan-perbuatan Allah thabitah, tetap, ditetapkan baginya subhanahu wa ta'ala, khilafan lil jahmiyatil mu'attilah. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahmiyah al-mu'attilah, ahlu ta'til, yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Wa khilafan lil mu'tazilah, dan juga menyelisihi kelompok mu'tazilah, alladzina yaqulun, yang mana mereka mengatakan bi'ithbati asma'illahi min duni sifatin. Ini diantara akidah batilah dari kaum mu'tazilah. Mereka menetapkan nama-nama Allah tapi tidak menetapkan sifat. Kaum Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah, semua nama-nama Allah yang disebutkan di dalam hadis yang sahih maupun di dalam ayat Al-Qur'aniyah, tapi mereka tidak mau menetapkan as-sifat. Mereka meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki sifat, ya. Mereka menolak semua sifat Allah. Tapi ada perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahlussunnah wal Jamaah ketika menetapkan nama-nama Allah. Jadi masalah sifat jelas. Sangat berbeda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah menetapkan semua sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, tapi Mu'tazilah menolak. Terkait dengan nama Allah, bagaimana Mu'tazilah? yuthbituna asma Allah, menetapkan nama Allah, tapi tidak seperti imannya ahlus sunnah wal jamaah. Bagaimana itu dijelaskan oleh asy-syekh di sini? Asma'un mujarradatun laisa laha ma'na. Mereka menetapkan nama Allah, tapi nama yang sekedar nama, tanpa makna. Ini penyimpangan Mu'tazilah. Walaupun mereka menetapkan nama Allah, tapi keimanan mereka terkait dengan nama Allah berbeda dengan keimanannya Ahlus Sunnah. Apa perbedaannya? Ini. Titik perbedaannya di sini. Mereka menetapkan nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Alim, Al-Quddus, As-Salam, Al-Basir, dan seterusnya. Tapi mereka tidak meyakini atau tidak menetapkan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah tersebut. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menetapkan nama bagi Allah dan menetapkan sifat atau makna yang terkandung padanya. Ya. Di antara kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan nama Allah, bahwasanya nama Allah itu menunjukkan setidaknya dua hal. Jika nama Allah itu ghairu muta'addin, ataupun jika nama Allah itu muta'addin, maka mengandung tiga hal. Yang pertama, setiap nama Allah menunjukkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama, yang terkandung di setiap nama Allah. Bahwasanya nama Allah menunjukkan yadullu ala dhatillah, menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, anna asma Allahi tadullu ala sifah allati tadammanaha. Kullu ismin min asma'illah yadullu ala sifah allati tadammanaha. Setiap nama Allah menunjukkan kepada sifat yang terkandung di dalam nama tersebut. Kita ambil contoh. Allah memiliki nama Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim, ketika kita menyebutkan Ar-Rahim, maka kita atau nama Ar-Rahim tersebut menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arsy, yang beristiwa di atas arsy. Kemudian menunjukkan kepada sifat Ar-Rahmah. Bahwasanya nama Allah Ar-Rahim menunjukkan sifat Ar-Rahmah. Bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahmah, kasih sayang. Dan jika nama Allah itu muta'addin, itu memberikan pengaruh kepada makhluknya, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga menetapkan hukum. Yuthbituna atau yadullu ala wa yuthbituna hukmahu wa muqtadahu. Menetapkan hukum dan muqtada, konsekuensi dari nama Allah tersebut atau sifat Allah tersebut. Allah memiliki sifat Ar-Rahmah yang terkandung di dalam namanya Ar-Rahim. Maka Allah yarhamu man yasha'u min ibadi. Allah merahmati hamba-hambanya yang dia kehendaki. Ya. Demikian, ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama Allah, mengandung penetapan makna yang seperti ini. Ya. Jadi tidak hanya menetapkan nama saja, tapi juga menetapkan apa? Makna yang terkandung di dalam nama Allah tersebut. Ya. Ar-Razzaq, contoh yang lain, nama Allah Ar-Razzaq, maka menunjukkan zat Allah. Yang kedua, menunjukkan sifat Allah Ar-Rizq. Dan yang ketiga, bahwasanya Allah yarzuqu man yasha'u min ibadi. Allah memberikan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya. Nama Allah As-Sami', menunjukkan zat Allah As-Sami'. Dan dengan nama itu kita menetapkan sifat Allah As-Sama', pendengaran. Dan bahwasanya Allah Yasma'u, ya, Allah mendengar segala sesuatu yang ada di alam ini. Ya. Naam. Adapun Mu'tazilah tidak demikian keyakinannya. Ketika menetapkan nama Allah As-Sami' bila sama. Ya. Allah memiliki nama As-Sami' tapi tanpa sama, tanpa pendengaran. Allah memiliki nama Al-Basir tanpa basar. Allah memiliki nama Al-Basir tanpa penglihatan. Dan demikian seterusnya. Ini Mu'tazilah. Allah memiliki nama Al-Alim tanpa ilmu. Karena tidak menetapkan ilmu. tidak menetapkan sifat, ya, sebagaimana yang telah kita ketahui tadi. Bahasanya Mu'tazilah tidak menetapkan sifat bagi Allah. Jadi semua nama-nama Allah tidak mengandung sifat. Ya. Ini kebatilan akidah Mu'tazilah. Qala asy-syarih rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah kadzalika hum wasatun fi sifatillah. Demikian pula mereka wasat, pertengahan di dalam sifat-sifat Allah, bainal wa'idiyah alladzina yaquluna inna wa'idallahi nafidzun. Di antara kelompok al-wa'idiyah yang mana mereka mengatakan sesungguhnya ancaman Allah, wa'id itu ancaman. Al-wa'idiyah mengatakan sesungguhnya ancaman Allah nafidzun, pasti terjadi. Semua ancaman Allah pasti terjadi. Sehingga mereka tidak meyakini adanya ampunan di hari kiamat nanti. Ya. Berbeda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Kabair, pelaku dosa besar yang belum bertaubat dari dosa besar yang dia lakukan sampai meninggal dunia, maka di akhirat nanti bagaimana? Ya. Tergantung masyiatullah. Tergantung kehendak Allah. Idza syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a ghafara lahu. Jika Allah menghendaki, Allah akan mengadabnya, melaksanakan dan mengerjakan ancamannya. Bahwasanya melakukan zina di dunia, tidak bertaubat, akan diadab di akhirat nanti dengan adab-adab yang disebutkan di dalam hadis-hadis atau di dalam al-adilah syar'iyyah. Dan seterusnya, dosa ghibah dan dosa-dosa yang lain. Tapi jika Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya, tidak mengadabnya. Adapun wa'idiyah, kelompok wa'idiyah meyakini ancaman Allah pasti terjadi dan akan Allah lakukan pasti, tidak ada ampunan. Ya, ini ekstrim, hulu di dalam menetapkan ancaman Allah. Ya, wa bainal murji'ah, dan di antara kaum murji'ah yang sebaliknya 180 derajat. Ya, mereka alladzina yurji'unal a'mal. Orang-orang murji'ah adalah orang-orang yang yurji'unal a'mal. Yurji'un berasal dari kata arja'a yurji'u. Dari kata inilah dinamakan kelompok murji'ah. Dari kata apa? Arja'a yurji'u. Arja'a itu maknanya akhara yuakhiru. Arja'a yurji'u irja', akhara yuakhiru ta'khir. Maknanya apa? Mengakhirkan. Kenapa mereka dinamakan dengan murji'ah? Kelompok orang-orang yang suka mengakhirkan. Maknanya mengakhirkan apa? Alladzina yurji'unal a'mal. Mereka adalah orang-orang yang mengakhirkan amalan-amalan. Mengakhirkan dari apa? Ay yurji'unal a'mal an musammal iman. Mengakhirkan amalan dari definisi iman. Mereka tidak memasukkan amalan di dalam keimanan. Ini orang-orang murji'ah. Sehingga mereka dinamakan murji'ah. Karena mengakhirkan amalan dari keimanan. Adapun Ahlus Sunnah tidak demikian. Memasukkan amalan di dalam definisi al-iman. Wa yarawna al-'abda innama lahu qawlun wa i'tiqadun wa amma 'amaluhu falaysa minal iman. Mereka memandang orang-orang murji'ah ini memandang bahasanya hamba itu hanya, maksudnya keimanan pada diri hamba itu hanya tergantung pada ucapan dan keyakinannya. Adapun amalan maka tidak termasuk keimanan. Wal wa'idiyah yumduna wa'idallah wahumul mu'tazilah. Atau sebelumnya kita jelaskan sedikit tentang murji'ah. Tentang al murji'ah. Al-Murji'ah ada beberapa jenis. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhuna Yasin Al-Adni rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Yang pertama kelompok Murji'atul Jahmiyah. Murji'atul Jahmiyah. Wahumul ghulatul ladhina yaqulun, dan mereka adalah Murji'ah yang ghulah, yang sangat ekstrim. Kelompok Murji'ah yang paling ekstrimnya. Ini Murji'atul Jahmiyah atau Murji'atul Ghulah. Yang mana mereka mengatakan innal imana huwa ma'rifatul qalbi faqat. Mereka mengatakan bahwasanya keimanan itu hanya ma'rifah yang ada di dalam hati saja. Ya. Jadi keimanan itu hanya tergantung pada ma'rifah yang ada di dalam hati saja. Adapun ucapan maupun amalan maka tidak mempengaruhi iman dan tidak termasuk keimanan. Konsekuensi dari ucapan mereka dan keyakinan batil mereka ini, iblis termasuk mukmin. Ya, di antara konsekuensi batil dari ucapan menyimpang mereka ini, Murji'atul Jahmiyah, iblis termasuk mukmin. Kenapa? Karena iblis sendiri juga mengenal Allah. Memiliki makrifah tentang Allah, mengenal Allah. Bahkan ketika berdoa meminta supaya umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, mintanya kepada Allah. Qala rabbi bima aghwaytani. Ya. Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, anzirni. Berilah aku tenggang sampai hari kebangkitan. Mintanya kepada Allah. Menunjukkan bahwasanya iblis juga memiliki makrifah, pengetahuan tentang Allah. Tapi apakah kemudian iblis kita sebut mukmin? Ya. Waliyadu billah. Maka itu diantara bentuk konsekuensi batil dari ucapan Murji'atul Fuqaha atau Murji'atul Jahmiyah. Jenis Murji'ah yang kedua, Murji'atul Karramiyah. Murji'atul Karramiyah. Yang mana mereka mengatakan, innal imana huwal iqraru bil lisani faqat. Innal imana huwal iqraru bil lisani faqat. Bahwasanya iman itu hanya ucapan di lisan saja. Jadi ucapan di lisan sudah cukup. Itu sebagai tolak ukur keimanan. Dan ini tentunya adalah ucapan yang batil. Karena di antara konsekuensi batil ucapan mereka, kaum munafikun termasuk mukmin. Orang-orang munafik yang bersyahadat dengan syahadat di lisan saja, tanpa ada keyakinan dalam hati sedikit pun sudah termasuk mukmin. Ya, karena menurut mereka keimanan cukup dengan ucapan di lisan saja. Ya. Nah, dan yang terakhir, jenis yang terakhir adalah Murji'atul Fuqaha. Ini jenis murji'ah yang paling ringan. Tetap menyimpang bid'ah, tapi paling ringan dibandingkan jenis murji'ah, dua jenis murji'ah yang sebelumnya. Karena dua jenis murji'ah yang sebelumnya, baik Murji'atul Jahmiyah, ya, dikafirkan oleh para ulama. Ya, Murji'atul Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama tanpa khilaf sedikit pun. Begitu pula Murji'atul Karramiyah, sebagian ulama mengkafirkannya. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Al-Imamul Ajurri rahimahullah dan dari beberapa a'immah yang lainnya. Adapun Murji'atul Fuqaha, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, walam a'lam ahadan minhum nataqa bitakfirihim. Ya. Dan aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka, yaitu dari para a'immah, dari para ulama salaf, yang berbicara tentang kekafiran mereka. Jadi tidak ada para ulama yang mengkafirkan jenis murji'ah yang ketiga ini. Bagaimana mereka itu, Murji'atul Fuqaha, humul ladzina qalu innal imana huwa at-tasdiq bil janan wal iqrar bil lisan. Keimanan itu membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Amal a'mal falaysat dakhilatan fi musammal iman. Adapun amalan maka tidak termasuk ke dalam definisi iman. Ya, ini penyimpangan mereka di sini. Karena tidak memasukkan amalan di dalam keimanan. Nah, kita lanjutkan. Qala syarih rahimahullahu taala wal wa'idiyatu yumduna wa'idallahi wa humul mu'tazilah. Al wa'idiyah mereka menjadikan ancaman Allah pasti terjadi, wa humul mu'tazilah, dan mereka adalah orang-orang mu'tazilah. Yaqulun, mereka mengatakan inna sahibal kabirati mukhalladun finnari idza mata 'alal ma'asi, bahwasanya pelaku dosa besar mereka kekal di dalam neraka jika meninggal di atas kemaksiatan, yaitu belum bertaubat. Ini keyakinan batil mereka. Jadi setiap pelaku dosa besar apapun itu, minum khamr, berzina, mencuri dan sebagainya, ya, dosa-dosa besar yang ada itu, pelakunya jika mati belum bertaubat darinya, maka dia akan kekal di dalam neraka. Ini Mu'tazilah. Wal murji'atu yaqulun la yadurru ma'al imani syai'un. Adapun murji'ah sebaliknya, mereka mengatakan tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkan keimanan. Artinya amalan apapun, ya, tidak akan memudaratkan, tidak akan mempengaruhi iman. Kenapa? Karena amalan tidak termasuk iman. Ya. Ini orang-orang murji'ah. Jadi bagaimanapun amalan yang dilakukan seseorang, maksiat apapun yang dilakukan seseorang, tidak akan mempengaruhi keimanannya. Li'annahum yarawna annal amala laisa minal iman. Karena mereka, yaitu orang-orang murji'ah, memandang bahwasanya amalan tidak termasuk keimanan. Fayarawna qawlahu wa tasdiqahu kafi. Dan mereka memandang bahwasanya ucapannya dan pembenarannya dalam hati itu sudah cukup. Tidak perlu dengan amalan. Sehingga orang yang rajin sholat berjamaah 5 waktu di masjid, ya, dengan orang yang peminum khamr, berzina dan sebagainya, ya, melakukan berbagai amalan maksiat, itu keimanannya sama. Selama sama-sama mengucapkan syahadat dengan lisan dan selama membenarkan dalam hati. Adapun amalan tidak mengaruhi keimanan. Jadi imannya fajir, imannya seorang yang fajir, pelaku maksiat, sama dengan imannya seorang yang soleh. Ya, ini konsekuensi dari keyakinan batil dari orang-orang murji'ah. Qala asy-syarih rahimahullah wa amma ahlus sunnati fayaqulun. Adapun ahlus sunnati wal jamaah salafiyun, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Keimanan itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Tadurruhul ma'asi, dan keimanan itu bisa dirusak dengan kemaksiatan. Kemaksiatan itu akan bisa merusak keimanan seseorang. Lakin la tujibu khuludahu finnar. Akan tapi, kemaksiatan-kemaksiatan tersebut tidak akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Jika kemaksiatannya bukan kekufuran, kufur akbar maupun syirik akbar, dosa besar yang di bawah kesyirikan, tidak akan menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Kama taquluhul mu'tazilah. Sebagaimana dikatakan oleh orang-orang mu'tazilah. Jadi sekali lagi, ahlus sunnah wal jamaah di pertengahan. Sikap pertengahan. Ya, antara murji'ah dan wa'idiyah. Dari kalangan mu'tazilah dan selainnya. Wala yukaffir. Atau wala yakfur kama taquluhul khawarij. Dan tidak kafir sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang khawarij. Jadi di sini berbeda. Antara Mu'tazilah dengan Khawarij berbeda terkait dengan hukum pelaku dosa besar di dunia. Tapi mereka sepakat terkait dengan hukum pelaku dosa besar di akhirat. Kesamaannya apa antara Mu'tazilah dengan Khawarij? Perhatikan baik-baik untuk tahu agar memahami perbedaan antara dua kelompok ini. Yang mirip, ya, serupa tapi tak sama. Terkait dengan hukum pelaku dosa besar di akhirat sama. Pelaku dosa besar yang belum bertaubat di dunia, mereka akan kekal di neraka selama-lamanya. Ini keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij sama. Adapun di dunia berbeda. Khawarij terang-terangan mengkafirkan. Pelaku dosa besar kafir. Apapun dosa besar yang dia lakukan, maka orangnya menjadi kafir dengan pelaku dosa besar tersebut. Adapun Mu'tazilah tidak. Tidak kafir. Pelaku dosa besar di dunia tidak kafir. Lalu bagaimana? Apakah dia mukmin? Tidak mukmin juga. Lalu bagaimana? Mereka membuat bid'ah baru. Yang tidak pernah dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat serta a'immatus sunnah. Apa itu? Bid'ah al-manzilah bainal manzilatain. Posisi atau kedudukan di antara dua kedudukan. Ya. Jadi mereka meyakini pelaku dosa besar itu tidak mukmin dan tidak kafir, tapi pertengahan. Mukmin bukan, kafir juga bukan, ya pertengahan. Tapi kalau di akhirat bagaimana? Kekal di neraka. Sama hakikatnya. Ya, hakikatnya sama, tapi hanya berbeda ketika menghukuminya di dunia. Ini perbedaan Khawarij dan Mu'tazilah. Ya. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tidak demikian. Kita lanjutkan, qala Syarih rahimahullah, walakinnal ma'asiya tadurruhu wa tudha'ifu imanahu. Wa bizawaliha wa taubati minha yakmulu imanuhu. Akan tapi kemaksiatan ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemaksiatan itu merusak iman dan melemahkan iman. Akan tapi dengan hilangnya kemaksiatan tersebut, misalnya pelakunya sudah tidak lagi melakukan maksiat, wa taubah minha, dan sudah taubat darinya, maka akan kembali sempurna imannya. Akan bertambah lagi imannya jika kemaksiatannya sudah tidak dilakukan dan dia sudah bertaubat. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana terkait dengan ini? Pelaku dosa besar tidak dikafirkan, ya. Tidak dihukumi dengan kekafiran. Dan di akhirat pun masih ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah mengadabnya dan bisa jadi Allah mengampuninya. Dan kalaupun diadab, selama dia masih bertauhid, memiliki tauhid, ya, tidak akan kekal di dalam neraka. Ya. Diadab sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan, dan suatu saat dengan rahmat Allah akan dikeluarkan dengan sebab tauhid yang dia miliki dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Demikian akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan pelaku dosa besar. Qala Syarih rahimahullah, wa hakadahum wasatun bainal wa'idiyah minal mu'tazilah aidan wal khawarij wa bainal murji'ah. Fal khawarij yaqulun, ya, demikian pula Ahlussunnah, pertengahan di antara wa'idiyah dari kalangan Mu'tazilah juga dan Khawarij, dan di antara kelompok Murji'ah. Orang-orang Khawarij mengatakan, al-imanu qawlun wa amalun wa i'tiqadun, lakinna la yazidu wa la yanqus. Orang-orang Khawarij mengatakan, keimanan itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Loh, kok hampir sama dengan Ahlussunnah? Iya. Dari sisi sini sama. Dari bagian sampai bagian ini saja sama. Tapi ada perbedaan. Apa itu? Lakinna la yazidu wa la yanqus. Ini keyakinan menyimpang dari orang-orang Khawarij. Walaupun mereka meyakini iman itu ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati, tapi mereka meyakini apa? Keimanan tidak bisa naik dan tidak bisa turun. Keimanan ya sudah satu itu. Kalau ada secara sempurna. Kalau tidak ada, hilang secara sempurna. Ya. Jadi kalau ada sempurna, kalau berkurang, maka berkurang seluruhnya, hilang seluruhnya. Ya. Tidak bertambah dan tidak berkurang. Berbeda dengan Ahlussunnah. Keimanan bisa bertambah dengan ketaatan, ya. Sampai bisa-bisa betul-betul sempurna, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Qala Syarih rahimahullah, wa hakadzal wa'idiyah minhum minal mu'tazilah yaqulun qawlun wa amalun wa i'tiqadun lakinna la yazidu wa la yanqus. Demikian pula kelompok wa'idiyah dari kalangan mu'tazilah, mereka juga mengatakan ucapan yang sama. Keimanan itu ucapan, amalan dan keyakinan, tetapi tidak bertambah dan tidak berkurang. Faman mata 'alal ma'asi sara min ahlin nar khalidan mukhalladan fiha. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan di atas kemaksiatan, itu belum bertaubat dari kemaksiatan tersebut, maka dia termasuk ahlun nar, penduduk neraka yang kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Wa tazidul khawariju annahu yakfur bidzalika ma'a kaunihi min ahlin nar. Dan kelompok khawarij menambahkan bahwasanya pelaku dosa besar kafir bersamaan dengan bahwasanya dia termasuk ahlin nar, penduduk neraka. Jadi bedanya dengan Mu'tazilah yang tadi, hukumnya di dunia. Kalau Mu'tazilah tidak mengkafirkan secara terang-terangan, tapi kalau Khawarij terang-terangan mengkafirkan. Amma ahlus sunnah fahum wasatun fi dhalik. Adapun ahlus sunnah salafiyun, pertengahan di dalam hal itu. Yaqulun, mereka mengatakan, al-ma'asi tungkisu imanahu wa tud'ifuhu. Kemaksiatan akan mengurangi keimanan dan melemahkannya. Walakin la yakfur biha. Akan tapi tidak menjadi kafir karena sebab maksiat tersebut. Illa idastahallaha. Kecuali jika melakukan istihlal. Ya. Itu menghalalkan dosa tersebut. Menghalalkan maksudnya apa? Meyakini halalnya dosa tersebut. Kemaksiatan tersebut. Meyakini bahwasanya zina itu halal. Minum khamr halal. Maka yang demikian ini kafir. Karena dia telah menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Ya. Jadi tidak semua orang yang melakukan kemaksiatan itu menghalalkannya. Bisa jadi orang meyakini zina ini haram. Allah tidak ridho, Allah benci para pelaku zina. Tapi karena dia terkalahkan dengan hawa nafsunya, dia terseret melakukan zina tersebut. Atau dosa-dosa maksiat yang lain. Ya. Jika dia masih meyakini bahwasanya dosa tersebut ya, haram hukumnya, tapi karena dia terkalahkan karena hawa nafsunya, ya, maka dia tidak teranggap melakukan istihlal tadi. Itu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wala yukhalladu finnari khilafan lil khawarij wa khilafan lil mu'tazilah qabbahahumullah. Dan pelaku dosa besar tadi, selama tidak melakukan istihlal, itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka tidak kekal di dalam neraka, berbeda dengan orang-orang khawarij. Dan berbeda dengan orang-orang mu'tazilah. Ya, yang menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Qabbahahumullah. Semoga Allah memburukkan mereka. Yaitu orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasit yang di malam hari ini. Ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biinillahi ta'ala.